artis muda bertalenta asli Pasuruan. Tentu ada Republik Tenggo, ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Jupalapa. Jatuh, oh. Tepuk tangannya mana dulu buat Nyupalapa di sini. Terima kasih.